Afwan, anak juga lagi wudu tadi. Ala kulihal, gimana Firanda? Bagi anak, sama kalau tidak, bukan masalah dia kurang tinggi atau tidak. Karena bagi anak ini terserah semuanya tadi. Jadi bagi anak, anak akan berusaha bertanya kepada ketua masyayikh. Nah, tanya dikasih atau tidak, kan masing-masing syekh punya sikap tersendiri. Ada sebagian syekh yang mungkin tidak ingin memberi, jadi anak akan berusaha nanya. Nah, terus yang gini, dan anak ingin inti pertanyaan anak kepada mereka, taruhlah, ada seorang yang tidak menganggap dia sama sebagai hizbi. Maka bagaimana sikap kita terhadap orang ini? Ini adalah terkait dalam masalah ini. Karena inilah praktek lapangan yang akan diterapkan oleh teman-teman. Apakah yang mengambil dana? Sekarang yang pertama, apakah yang mengambil yang mengatakan jumlah istirahat atau sunnah harus kita tabdi? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah yang mengambil dana juga harus kita tabdi? Dan yang ketiga yang lebih berkembang, yaitu apakah yang diam dan tidak mentahdir juga dikatakan tadi? Itu yang akan anak fokuskan pertanyaan seperti itu. Dalam waktu cepat ini, insya Allah anak akan datang ke Syekh Ubaid Al-Jaz ini dan Syekh Abdul Muhsin yang memungkinkan dua orang ini. Syekh Abdul Muhsin, anak sudah pernah ke sana dan sudah menyampaikan pertanyaan secara panjang lebar. Terus jawabannya apa? Jawabannya Syekh Abdul Muhsin apa? Terekam? Jawabannya seperti itu. Dia tidak terperinci. Anak sudah tak dokit, anak sudah tanya dan saksinya ada. Anak sebutkan seluruh kesalahan yang disebut dalam internet. Seperti bayat, kemudian yang sering disebutkan oleh teman-teman lah, kira-kira begitu. Kemudian misalnya membiayai macam-macam gitulah. Jawaban beliau bahwasanya kebaikan mereka banyak. Sepertinya saya pendapat seperti itu. Kebaikan mereka banyak sehingga saya mentazkiyah jumlah tersebut. Ya. Berat, menurut antum, ya, jawaban Syekh itu global atau rinci? Iya, dia tidak memperinci kebaikannya apa. Dia tidak memperinci. Berarti jawaban Syekh global ya? Jawabannya secara global seperti itu. Nah. Kalau Syekh Tobi mungkin anak bisa bertanya langsung atau bisa lihat dari penjelasan beliau di internet. Enggak, bertanya langsung aja. Karena penjelasan Syekh Abdul Muhsin yang antum nukil tadi, menurut antum kan masih global, belum rinci. Kebaikannya apa saja yang dinyatakan lebih banyak? Ini sudah jelaskan, kebaikannya rinci. Akan tadi bukan maksudnya membantah, bantahan tersebut tidak rinci. Nah ya itu, anak butuh bantahan yang rinci. Untuk membantah setiap perkataan Syekh Robi, ini tentunya setiap saya punya... Kok membantah pernyataan Syekh Robi? Saya bertanya kepada Syekh Soleh Fauzan, dan anak pernah bertanya, Ustaz. Terus terang anak pernah bertanya. Rekamannya ada, direkam sama antum. Dan anak sebutkan seluruh. Enggak, anak butuh rekaman. Supaya anak bisa dengarkan dan ikhwan mendengarkan. Iya. Mendengarkan pertanyaannya apa yang disampaikan. Dan bukan masalah saksi kalau begitu, Barakallahu Fik. Anak butuh rekaman. Untuk apa pertanyaannya, apa yang disampaikan, dan bagaimana jawabannya. Anak ingin pertanyaan yang sama yang disampaikan ke Syekh Abdul Muhsin. Anak sebutkan ada khilaf di antara dua belah pihak. Yang satu menyatakan jumlah surat kebaikannya seperti ini. Yang satu menyatakan jumlah surat keburukannya seperti ini. Anak sebutkan di antara seperti bayat, kemudian misalnya mendanai sebagian alul bijak. Ya. Anak tak lupa itu perinciannya. Tapi anak nyukil surat dari Ustaz Askari di internet. Syekh tetap mentazkiyah jumlah surat. Namun katakan Firanda jangan disebarkan kaset aneh. Itu anak masih ingat. Makanya tidak pernah sampaikan di buku anak. Lala, ya penting bagi kita kalau itu masalah yang besar. Syekh Fauzan tidak membantah satu persatu, tidak memperinci. Dan anak tentunya tidak bisa memaksa beliau untuk Syekh. Perinci dong bantahannya, anak nggak bisa ya kita beradab dengan para ulama. Cuma anak dalam soal mungkin bisa mohon dibahas hujah dari pihak yang mentabdi secara rinci. Tapi intinya khulafa ya Ustaz, bagi ana itu bukan masalah inti. Nah, terbalik. Bagi ana, afwan, khulafahnya bagi ana dan Ustaz Askari itu adalah masalah inti. Untuk menentukan apakah ia kurat ibu hizbiyah ataukah tidak. Kemudian, ana pikir antum lebih mengerti dibandingkan ana. Masalah itu adalah masalah hizbiyah. Kemudian ia tafarra. Dari situ baru, iya, tentang apakah yang mengambil menerima musa'adah itu dinyatakan hizbi atau tidak, itu far'a dari asal. Tidak menyatakan hizbi, dikatakan juga hizbi itu. Lah iya, itu kan far'un. Iya. Nah, maka kita tanya yang inti dulu. Yang inti dulu ditanyakan dengan jawaban rinci. Sependapat dengan antum, jumlah istirahat hizbi ya. Tapi pusat yang tidak mengatakan hizbi ya, apakah dia tetap di... Loh, tunggu dulu. Karena ingin itu dulu selesai. Apakah itu hizbi ataukah tidak, itu dulu. Anak berpendapat, mungkin anak berpendapat seperti antum. Yang lain tidak mungkin bisa jadi berbeda dengan ana. Loh, kan nanti dari situ kita akan tahu kalau dijawab dengan rinci apakah itu masalah yang memang yattas il khilafihi ataukah tidak nanti urusan. Itu di antara pertanyaan ini karena masalah istihadiyah tidak bisa dipaksa. Oleh karenanya ana akan terkait pada pertanyaan kepada Syekh Ubaid nanti insyaallah ana berusaha teman-teman bertemu dengan dia dan ana berharap masukkan pertanyaan dari antum. Ayo. Nanti kita akan ketemu Rosalah dan ana tidak ingin pertanyaan setiap dari ana. Lah. Pertanyaan juga dari antum karena kemudian untuk mungkin 2 minggu lagi 3 minggu lagi ana bisa. Pertanyaannya ana dulu gampang Abdullah ya Firanda. Gampang aja dulu jangan terlalu luas. Ente tanyakan ke Syekh Abdul Muhsin dan Syekh Rabi tentang masalah apakah ihya turat hizbiyah ataukah bukan hizbiyah, jawaban ya atau tidaknya secara rinci. Itu yang ana inginkan dulu. Kalau sudah ada jawaban itu baru kita berbicara far' dari yang disebutkan. Ana tunggu itu sudah. Afwan ana sudah antum sekarang menyatakan masyaikh itu sulit, masyaikh enggak bisa kita berbicara. Tetapi antum menantang atau mengajak Ustaz Askari bertemu di hadapan masyaikh yang akan menjatuhkan antum dan Ustaz Askari pada ihrajat barakallahu fik. Kita pelong-pelongan di hadapan Syekh, ana pengennya seperti itu. Enggak bisa, antum nanti masing-masing akan menyatakan, antum keluar dari Syekh Rabi akan menyatakan tidak puas, ya, karena global, kita enggak bisa bicara, enggak enak, nanti dianggap tidak beradab, ya. Nanti juga kita di hadapan Syekh Abdul Muhsin beralatan yang sama, maka akhirnya nama masyaikh pun terkena, terbawa, dan kita pun semakin hancur, dan dakwah salafiyah semakin morat-marit. Maka dari itu, ya akhi, dengarkan barakallahu fiik. Isma' ya Firanda. Ana hargai teman-teman yang mengatakan jumia surat hizbiyah. Ana paham, ana hargai dan benar. Bukan masalah hargai atau tidak hargai, sekarang satu aja masalahnya. Sebelum kita saling menghargai, saya tanyakan kepada Syekh Ubaid, apakah masalah jumia surat hizbiyah atau tidak? Masalah yattasifil khilaf. Ini pertama. Iya. Yang kedua, apakah yang mengatakan ia turut ahlu sunnah ditabdi'? Ini yang kedua. Yang ketiga, apakah yang tidak yang mengambil dana juga ditabdi'? Ini yang ketiga. Dan yang keempat, apakah yang tidak mengambil dana kemudian dia juga ditabdi'? Ini yang keempat. Ini empat pertanyaan yang anak-anak akan anak ajukan. Selain pertanyaan pertama tentang perincian istilahnya ia turut. Antum secara rinci tanya kepada Syekh Abdul Muhsin. Anak tanya perinciannya apa? Baik, kalau memang ada seorang setelah membaca perincian ini, kemudian dia bertanya kepada syekh yang lain, dia berpendapat ia turut tidak hizbi. Apakah dia ditabdi? Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian kalau dia mengambil dana tanpa syarat, apakah dia juga ditabdi? Kemudian yang diam juga ditabdi? Ini akan saya tanya empat pertanyaan ini. Dan saya tanya ke insyaAllah. Antum setuju? Belum tentu setuju, Ana. Belum tentu. Misalnya, contohnya ya, antum menyatakan yang menerima dana dari ihya turat tanpa syarat, apakah ditabdi? Ana pernyataannya enggak cukup. Yang menerima dana dari ihya turat tanpa syarat tertulis hitam di atas putih, tetapi dia menerima barakallahu fikum program-program ihya turat seperti mengadakan daurah dan mendatangkan masyayikh ihya turat, ya, dan yang semisalnya di balik bantuan yang telah diberikan, bagaimana sikapnya? Ana sarankan Ustaz, antum tulis pertanyaan antum, mumpung ana insyaallah itu lagi ana akan kirim email ana kepada bagi ana sebenarnya sudah jelas masalah ini dari sorot-sorotani tentang masalah ini dan akan kita dengar pertanyaan tersebut dari gampang aja tadi yang pertama aja ana pingin antum bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin dan Syekh Rabi. Antum bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin dan Syekh Rabi. Dua Syekh saja dulu, cukup. Nah, ya. Antum tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin. Enggak begitu pertanyaan ana enggak seperti itu kepada Syekh. Ana punya pertanyaan. Ana akan menggambarkan wakil yang terjadi yang dilakukan oleh antum atau pendahulu-pendahulu antum di Indonesia. Itu masalahnya. Nah. Ana melihat antum sulit. Ana melihat antum sulit untuk diajak duduk bersama. Dalam pengertian akan terjadi jidal antar kita. Nah, antum telah meyakini berbagai keyakinan, kita pun telah meyakini apa yang kita yakini. Maka dari itu, ana melihat ya Firanda, barakallahu fiik, sudahlah, kita berjalan sesuai dengan yang kita yakini. Ana wa Ustaz Askari ala yakin bahwa Jamiyah Ihya'ut Turats hizbiyah mubtadi'ah. Naam. Sudah selesai, ana pikir. Naam. Sahal, ana pikir itu dulu. Kalau kenapa? Tidak mengambil dana, apa sikapnya terhadap Ihya'ut Turats dia? Kalau seandainya bai'ah yang ada di sana batil atau tidak batil? Sekarang ini muskil. Masalah tabdi ini menjadi luas sekarang ya, Fi. Masalah tabdi ini menjadi meluas. Hatta masalah apakah Jam bin Sofwan itu mubtadi ataukah bukan mubtadi. Sekarang jadi masalah istihadiyah. Siapa yang bilang istihadiyah Jam bin Sofwan? Siapa yang mengatakan di sana? Loh, siapa yang menyatakan istihadiyah? Dalam pengertian, ente meyakini Jam bin Sofwan itu mubtadi atau bukan? Kalau ada seorang meyakini bahwa Jam bin Sofwan bukan mubtadi, boleh kita mengambil ilmu darinya? Loh, ana mau tanya, soalnya sekarang ini sudah meluas banyak hal. Loh, ana mau tanya, kalau ada. Ana sekarang tanya sama antum. Kalau seandainya ada yang menyatakan Jam bin Sofwan itu bukan mubtadir, kira-kira orang ini boleh kita mengambil ilmu darinya atau kita tahzir? Apa itu? Kalau ada seorang menyatakan bahwa Jam bin Sofwan bukan mubtadir. Hah? Ya, Kiana mengatakan sekarang karena sudah mau komat dan kita akhiri telepon kita. Ana hanya menyatakan alhamdulillah ana ala tabatin fi dini wa zhab ila syakim mithlik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terpukul tadi? Naam. Kalau masalah tadi, ya, tadi seperti saya jelaskan tadi, masalah tidak cukup maksudnya harus dijelaskan, tidak cukup apa maksudnya, tidak cukup dalam menghubungi maksud anda. Adapun kalau masalah jalsa, kita sekarang kembali kepada poin masalah jalsa. Bagaimana kalau antum ke Madinah? Masya Allah. Nah, antum tadi bisa beralasan. Dan kita langsung bisa menuju Sheikh Ubaid misalnya, Sheikh Abdul Muhsin. Barakallahu fiik. Ana tadi sudah mau menyampaikan kepada antum. Antum menyampaikan berbagai udur untuk tidak bisa hadir ke Mekah. Ana pikir akhirnya kita pun punya udur untuk kembali ke Madinah. Dan saya insya Allah, maka dari itu kan antum yang memulai masalah ini dan antum merasa bahwa ini adalah penting, ya, maslahahnya besar untuk menyelesaikan mafsadah yang sangat besar. Nah, ana pikir semua masalah itu memang butuh perjuangan. Nah, kita pun harus juga berjuang gitu loh. Maka dari itu, kita katakan ta'alau antum. Nah, ke Mekah kita duduk. Nah, ala kulli hal yang terpenting bagi ana, yang terpenting bagi ana tadi adalah bahwa antum tidak merasa puas atau tidak merasa cukup dengan keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, baik, dalam apa menghukumi ataupun apa yang penting? Karena itulah masalah utama kita. Antum puasnya di sisi apa yang antum cukup? Ana paham dari penjelasan antum bahwa di situ berarti ada beberapa poin. Tetapi di dalam dua poin tadi yang antum sebutkan, masalah pamflet-pamflet, kemudian juga masalah menghukumi orang-orang yang bertamul dengan Ihya'ut Turats, apakah hizbi atau sururi, antum merasa itu tidak cukup untuk memvonis. Iya kan? Betul kan? Aywa. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian berarti di sana ada masalah-masalah lain yang dijelaskan oleh Syekh. Awalnya mana terfokus, ana cuma agak lupa cuma terfokus pada masalah itu karena kita sedang bicara tentang masalah apakah yang mengambil dana kemudian ditetap di belajar di tahrir. Ini masalah utama bagi ana. Nah, dengan mengatakan kemudian ada mengambil dana kemudian disuruhi, penjelasan Syekh Abdul Bukhari menurut ana tidak cukup untuk memperoleh masalah itu bahwasanya orang yang mengambil dana kemudian jadi syururi. Saya insya Allah. Berarti apa yang antum merasa cukup dari keterangan Syekh Bukhari? Dalam hal apa? Masalah apa? Benar bahwasanya disampaikan bukti-bukti yang beliau sampaikan ada pamflet-pamflet pengajian. Itu sudah cukup. Benar bagi anak bahwasanya. Ya, iya, sholat punya kesalahan. Nah, punya kesalahan atau punya penyimpangan? Tidak punya penyimpangan. Silakan bilang punya penyimpangan. Tidak punya? Itu tidak anak lakukan, Mas. Iya. Kalau pernyataan salah satu tokoh mereka, Wa'il al-Husawi, yang menyatakan, Hal yuz'ijuna al-buruz syi'i fil Iraq? Qala la, la, la yuz'ijuna al-buruz syi'i fil Iraq. Kira-kira ini ucapan hak atau batil? Kita berarti sudah masuk poin penjelasan. Lah, karena antum sudah bicara poin-poin tadi, anda coba masuk sekarang antum. Barakallahu fiik. Pada anak tentang kenapa anak kurang puas dalam hal ini, anak jelaskan. Tapi kalau antum sudah bicara masalah hukum, apakah ini ahlul bid'ah atau ahlul sunnah, tentunya betul jelas, Ustaz. Lah iya. Berarti penting, ta'alau ente ke Mekah. Karena ini penting, ente menyatakan butuh jalsa, maka ana undang antum ke Mekah. Antum tahu kita musafirin, kita dalam kondisi seperti ini, ta'al. Tanpa Syekh Rabi, kita sendiri tanpa Syekh. Tidak apa-apa, Ustaz. Hah? Ikut antum ke Madinah. Kenapa? Anak sekarang usaha ketemu Syekh Ubaid, Syekh Abad. Anda jemput antum ke Madinah. Loh, enggak usah, Syekh. Kita duduk saja. Karena anda yakin kalau antum sudah merasa tidak cukup penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang dua poin yang antum sebutkan tadi, anda yakin antum juga tidak akan puas tentang keterangan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Karena keduanya sama dalam hal ini. Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau sendiri mengatakan orang yang mengambil dana tanpa syarat tidak keluar dari Ahlus Sunnah. Masalahnya lain, itu yang masalah inti yang anda bicarakan. Bukan dan masalah. Apakah Syekh, dengan ini apakah Syekh Al-Bukhari memfonis, anda tanya ke antum, apakah Syekh Abdullah Al-Bukhari memfonis seorang yang menerima dana dari Ihya Turas tanpa syarat adalah mubtadi' atau sururi? Tidak bicara masalah itu. Loh. Antum bicarakan apakah penjelasan masalah itu? Antum tadi menyatakan, ya barakallahu fiik, antum tadi menyatakan bahwa penjelasan Syekh Bukhari tidak cukup terkait memfonis seorang yang mengambil dana dari Ihya Turat apakah difonis sururi ataukah tidak. Antum menyatakan keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak cukup. Teman-teman, seperti Ustaz Askari, anda tidak tahu antum bagaimana. Tapi Ustaz Askari, anda dengar di ceramah-ceramah beliau, ya, memfonis seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Antum tadi kan menyatakan bahwa keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari tidak cukup. Iya kan? Terkait dengan masalah. Antum jangan ke kanan ke kiri, Ustaz. Dalam hal menghukumi seorang mengambil dana jadi hizbi atau tidak. Iya. Bagi anda tidak cukup. Nah, iya. Sudah, berarti tidak ke kanan dan kiri. Ini lurus sudah kita. Ya, Rabbi, alhamdulillah. Iya. Berarti, Syekh Al-Bukhari, menurut antum, apa vonisnya pada waktu itu? Tidak tahu. Kita sedang bicara tentang Ihya Turat. Tentang dia bicara tentang Ihya Turat. Iya, sekarang. Bas, kalau bisa ente kesini aja sudah. Atau ini, Ustaz. Ente kan bisa. Ada kabar kita tutup dulu pembicaraan kita. Atau ente bisa tadi ente bilang bisa jemput kita. Tutup ya, tidak apa-apa. Tapi kita tunda sampai haji. Waktunya lapang, insya Allah. Nah, nggak, belum tentu bisa lapang. Sekarang kesempatan ini. Nah. Tidak bisa, Ustaz. Tadi anak dengar antum bisa mau jemput kita di Mekah. Ah, begitu ya. Anak-anak jemput di Mekah ya, bawa ke sini gimana? Ya, Khair. Nah. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Jadi kita tidak perlu untuk ke Syekh dulu, kita maksud antum. Iya, kita duduk. Ketemu dulu, Ustaz ya. Nah. Oke, kalau gitu hari besok gimana, Ustaz, kalau besok, nah. Atau gini, besok dijemput dari sana ke sini, Ustaz. Loh, katanya antum mau jemput tadi ke sini. Anak nggak mesti anak, Ustaz. Anak nggak bisa tinggalkan Madinah, Ustaz. Anak nggak bisa tinggalkan Madinah. Tapi kalau anak mesti anak suruh teman, atau kalau paling parah, antum naik taksi, mudah. Anak telepon taksinya sampai telepon ke anak, mudah. Tapi kalau anak ke sana, seperti anak bilang, anak banyak irtibatok sekarang ini. Loh, sama. Kita juga punya irtibatok, ya, akhi. Antum kan mesti menginginkan kita untuk memberi udzur dan menghargai udzur-udzur antum. Ya sama juga Ustaz Askari punya irtibatat, tidak bisa antum katakan urusan menggait itu gampang bisa diwakilkan. Nah, yang bisa seperti itu. Mungkin bagi antum itu bisa diwakilkan, tetapi bagi beliau enggak bisa sebagai bab amanah. Nah, kan beda. Barakallahu. Hah? Masing-masing punya ulur, kita paham, Ustaz. Bagaimana kalau antum naik taksi enggak bisa, Ustaz, ya? Loh, antum begitu gampang antum datang ke sini, ya, jemput kita. Mana kirim teman jemput antum gimana? Loh. Barakallahu fiik. Kita ini pingin sama-sama berkorban. Ini dia membawa jamaah. Ustaz Askari, Ana juga membawa jamaah. Ambil bawa antum ke sini. Bagaimana, Ustaz? Sulit enggak bagi antum? Kalau sulit Ana enggak apa-apa, Ustaz. Loh. Antum sekarang kira-kira sulit untuk datang menjemput kita? Ana sulit, Ustaz. Ana sulit, Ustaz. Makanya dari itu kita ini sama-sama ingin berkorban. Ana pun akhirnya terpaksa. Ustaz Askari juga terpaksa berkorban. Jamaahnya harus ditinggal dan mereka akan kecewa. Nah, barakallahu fiik. Maka antum mukim, istilahnya antum ada di Madinah, mudah bagi antum safar. Kalau kita harus menyiapkan ini dan... Pembicaraan kita sebelum itu kita kumpul dulu tentunya. Akhirnya tapi pada Allah. Tapi kita bisa, insya Allah, berdik tidak bisa kesempatan untuk ketemu. Kita bisa lewat internet, bisa lewat... Nggak bisa, kalau internet nggak bisa, kita harus duduk. Nah, kita harus duduk. Antum, bagi anak-anak katakan mungkin bagi antum nggak sulit untuk datang ke Indonesia sekalipun. Bagi antum, anak yakin. Karena antum punya hubungan yang luas, mudah bagi antum untuk datang ke Indonesia demi kemaslahatan dakwah salafiyah. Bulan Juli kita pulang, Ustaz. Anak kan tidak bisa keluar visa kecuali bulan Juli dari jamiah. Bulan Juli anak pulang, insya Allah. Kita jauh saja di Indonesia, insya Allah. Anak kunjungi Jember, insya Allah. Khair, insya Allah, ala kulihan. Insya Allah, anak usahakan, insya Allah, bulan Juli. Anak silaturahmi ke tempat antum, insya Allah. Ahlan, usahlan. Marhaba. Terima kasih, Ustaz. Apa, Ustaz? Sekian semuanya. Kita tutup dulu pembicaraan masalah ini. Ana sarankan juga satu. Ana hanya ada satu hal yang ingin ana sampaikan ke antum. Jalsah bagaimanapun bentuknya, di hadapan siapapun, kalau kita punya keinginan untuk mengamalkan nasihat-nasihat tersebut dan kita sama-sama punya azam untuk menjalankan segala yang kita pelajari, maka kita pasti ketemu. Tapi kalau salah seorang dari kita tidak seperti itu, maka tidak akan pernah terwujud apa yang kita inginkan. Ya, ini benar. Benar, tidak ada yang melakukan akan hal itu. Nah, kalau seandainya majlis itu, majlis munafahah. Senang kita berbicara dengan antum. Selama ini sering dengar dengan antum. Ustaz Askari ini belum pernah lihat wajahnya. Qadarullah sampai sekarang belum pernah lihat wajah beliau. Ingin kenalan juga sama beliau. Dan insya Allah nanti kalau anak pulang, anak akan angkat ke tempat antum. Dan kita bicarakan apa sih poin yang jadi titik utama khilaf di antara teman-teman. Baik. Kita rumuskan pertanyaan. Kita angkat pertanyaan tersebut. Bahkan bisa jadi tidak perlu jalsa di hadapan Syekh. Kita angkat ke Pak Syekh, kita kirim ke Syekh. Kemudian beliau akan beri jawaban. Dan kita beriktijab untuk melaksanakan jawaban tersebut. Dan anak rasa itu sudah paling tidak mengurangi khilaf yang ada di antara teman-teman. Bagi teman-teman itu mudah, bagi teman-teman Muhammad Arifin, bagi mereka tidak mengambil dana. Kalau disuruh, misalnya ternyata mereka setuju untuk mentahlil, mudah bagi mereka. Karena mereka cuma keyakinan mereka selama ini dari masyayikh di sini, bahwasanya mengambil dana tidak menjadikan seorang menjadi sururi atau hizbi. Itulah yang menjadikan khilaf di antara kita. Ala kulli jahal, kita bukan bicara masalah poin apa yang kita bicarakan, tapi tentang jalsa. Dan qadarullah sekarang mungkin tidak bisa untuk bertemu dengan atau untuk sekalian. Nah. Jadi anak sangat berharap kalau anak pulang ke Indonesia bulan Juli, anak bisa mampir ke antum. Jadi tolong Ustaz, nomor telepon antum kirim ke anak, Ustaz, ya. Insya Allah. Ada antum minta ke Ustaz Askari saja. Nah. Boleh, ya. Suruh beliau kirim ke HP anak, insya Allah anak akan simpan. Nah. Kalau nomor Ustaz Askari sudah anak sudah punya, tinggal nomor antum yang belum. Khair, insya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Allah ibarik. Begini, Ustaz. Saran anak. Kesalahan anak ya untuk memperdingin keadaan, Ustaz. Apa yang tulisan berkaitan dengan Ustaz Askari anak hilangkan? Dan berkaitan dengan anak juga anak hilangkan. Bagaimana menurut antum? Tergantung Ustaz Askari. Antum sepakat dengan Ustaz Askari itu? Enggak. Jadi antum kalau sekali kalau ada situ anak ingin agak bicara. Karena kalau tahu lah namanya terkadang kita panas. Bukan diri kita. Dari murid-murid kita kadang, Ustaz. Dipanasi oleh murid-murid kita. Atau dipanasi oleh teman. Apalagi di Facebook. Anda melihat hanya pembicaraan teman-teman. Anak orang baru ngaji. Bicara masalah tahdzir. Masalah tabdi'. Masalah tuduhan kata. Masalah Syekh Abdullah Bukhari. Banyak sekali pembicaraan yang anak rasa. Masih banyak jauh lebih manfaat dari pembicaraan masalah ini. Nah, saya... Anak akan hapus tulisan anak dari website yang adalah Ustaz Askari. Demikian juga beliau menghapus tentang masalah anak. Kalau beliau tidak setuju, tidak jadi masalah. Ini ya, pesanan anak agar untuk mengurangi ketegangan yang ada sampai kita bertemu, kemudian kita rumuskan pertanyaan, baru kita akan ajukan ke masyarakat yang kita sepakati. Ini saran anak, Ustaz. Ya itulah anak pikir Firanda, Barakallahu Fik. Anak tadi satu poin yang ingin anak sampaikan ke antum atau sudah anak sampaikan. Sekarang anak tekankan. Kalau anak hanya ingin memberikan takrib tentang gambaran majlis yang tadi antum ingin wujudkan, baik sekarang yang kebetulan banyak udur, ya, atau yang nanti di bulan Juli. Nah, kita tahu bahwa mujadalah atau jidal itu kan madzmum. Kan begitu. Bahkan itu akan memperparah jurang di antara kita. Karena syaitan yang akan lebih mendominasi majelis. Kalau itu adalah jidal. Nah, sementara gambaran takrib yang bisa kita ambil adalah. Apa yang antum dengarkan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ya, ana telah mendengar globalnya tentang masalah itu. Bagi ana, dan insya Allah Ustaz Askari dan Ustaz-Ustaz yang bersama kita ini. Itu bagi kami adalah sesuatu yang cukup begitu. Mentabdi ihya at-turats. Dan masalah kita itu bukan masalah hukum, permasalahan kita. Iya, permasalahan kita bukanlah permasalahan akhdzul musa'adah atau menerima musa'adah dari ihya at-turats. Bukan itu masalah kita. Cukup untuk apa? Saya tanya sama antum. Antum bilang penjelasan Syekh bagaimana tidak cukup untuk mentabdi. Cukup untuk apa? Kita tahu agar kita semakin jelas perbedaan apa namanya atau tahdil masalul lidah yang akan kita tanyakan supaya jelas. Enggak, tadi antum kan menyebutkan bahwa itu cukup untuk apa? Iya, poin satu aja. Antum tadi menyebutkan bahwa permasalahannya adalah seorang yang mengambil Musa ada dari Ihyaturot. Apakah ditabdi? Itu kan? Iya, benar-benar. Nah. Tadi anak tanya, antum menyebutkan bahwa masalah ini bagi anak keterangan Syekh Abdullah Bukhari tidak cukup. Iya, untuk mentabdi. Nah, betul, untuk mentabdi. Nah, untuk mentabdi. Barakallahu fiik. Sekarang, anak bisa memahami dari keterangan ini bahwa Syekh Abdullah Bukhari, dari keterangan antum ini, mentabdi orang yang menerima bantuan dari Ihyaturot. Tidak lazim seperti itu. Beliau sedang membicarakan ayat turas. Bagi ana pembahasan seperti itu karena ana sedang berbicara tentang dengan teman-teman masalah mencabdi orang yang mengambil dana. Pembahasan siapa muntas masalah ayat turas muntas. Karena tidak cukup untuk mencabdi. Paham nggak Ustaz? Tentu ana harapkan paham maksud ana. Jadi penjelasan Syekh tentang keterangan ayat turas dengan menampilkan pamflet-pamflet yang ada bagi ana cukup untuk penjelasan beliau. Tetapi untuk mencabdi tidak cukup bagi ana. Keterangan Syekh Abdullah Bukhari menurut antum sudahkah cukup untuk memfonis Ihya at-Turats sebagai yayasan hizbiyah? Ah, kalau memfonis itu urusan lain. Ana bicara tentang kesalahan. Enggak, menurut antum, ana tanya, keterangan itu. Sebentar, ana tanya. Barakallahu fiik, keterangan Syekh Abdullah Bukhari kepada antum yang ana tahu jalsa itu lebih dari 2 jam pada waktu itu. Iya, betul. Iya, anak tahu yang anak dengar lebih dari 2 jam. Nah, anak pikir waktu yang cukup panjang sekali. Nah, kemudian yang anak tanyakan, keterangan Syekh Abdullah Bukhari yang antum dengarkan itu, tentang Ihya at-Turats, sudahkah cukup bagi antum untuk menyatakan atau meyakini atau memfonis Ihya at-Turats sebagai yayasan hizbiyah? Oke, Sat. Berarti kita sudah bisa bicara masalah poin, Sat. Gelabas, Sat. Sebab, oke. Ana akan jelaskan, Ustaz. Ana juga punya keterangan banyak dari syekh-syekh yang lain tentang bagaimana masyayikh Ahlussunnah yang ke sana, yang kemudian menyampaikan ceramah, memberikan masukan, dan juga ana dengar akan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sekarang pemikiran kita, apakah penyimpangan-penyimpangan itu sudah mengeluarkan jami' aturan dari Ahlussunnah? Ini perlu pembahasan, Ustaz. Iya, paham ana. Itu menurut antum perlu pembahasan. Pertanyaannya hanya satu. Ya khana firanda barakallahu fiik tasma' kalami. Nah, tasma' kalami. Nah, tasma' kalami. Pertanyaannya ana hanya satu saja, yaitu apakah keterangan Syekh Abdullah Bukhari yang antum dengar tadi ya di dihadiri beliau sudah cukup untuk memvonis Hayatura sebagai yayasan hizbiyah ataukah tidak? Ustaz, kita punya manhaj dalam... Iya, Ana hanya bertanya ya, Akhi. Nanti, Ana pertanyaannya Ana itu jawabannya iya ataukah tidak ya, Akhi. Bagi Ana, nanti antum gampang penjelasannya. Tapi pertanyaan Ana, jawabannya hanya iya ataukah tidak. Bagi Ana, Ana masih mengumpulkan data. Sehingga masih Ana simpan data yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Bukhari. Dan data-data yang lain. Sehingga tidak harus mendengar dari dua belah pihak. Dan itu yang Ana, keyakinan Ana seperti itu. Yeah. Sekarang Ana balik tanya sama antum. Apakah penjelasan Syekh Abdullah Bukhari mencukup bagi antum untuk mentabdi? Yang beliau sampaikan kepada Ana... dan kepada asatidah tentang ihya' turat yang beliau sampaikan kepada kami, maka sangat cukup untuk mentabi orang yang mengambil dana. Oh lah, antum berputar lagi masalahnya. Itu adalah permasalahan kita ya. Enggak, sebentar dulu. Ya, akhi, ana tanya pada antum apa pertanyaan ana? Iya. Apa pertanyaan ana dulu? Ya, masalah isbiya ihya' turat. Ayo, berhenti dulu di sini. Jangan bermasalah hukum orang-orang yang mengambil. Jangan, ini nanti. Sekarang pertanyaan Ana, penjelasan Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada antum pada waktu itu, apakah sudah cukup untuk memvonis Ihya' Turat sebagai yayasan hizbiyah? Seperti Ana katakan, Ana butuh mendengar dari Syekh Abdullah. Iya, jawab tunggu, nanti itu nanti, Barakallahu Fik. Pertanyaan Ana itu hanya iya tidak. Kesimpulannya, Ustaz. Ya, Barakallahu Fik. Tasma' kalami. Pertanyaan Ana, cukup ataukah tidak? Jawaban antum, cukup atau tidak cukup, itu? Ustaz, jawaban Ana tidak cukup. Aywa. Karena Ana butuh informasi dari Syekh-Syekh yang lain. Aywa, berarti Ana simpulkan bahwa keterangan Syekh Abdullah Al-Bukhari bagi antum tidak cukup, kan begitu? Kenapa? Kenapa? Karena Ana menunggu informasi dari Syekh-Syekh yang mentazkiyah ya Durat. Aywa. Itu yang mengatakan mereka Ahlussunnah. Aywa. Nah, kira-kira penjelasan Syekh Abdullah Bukhari yang antum katakan tidak cukup, apakah antum akan merasa cukup dengan keterangan Syekh Rabi? Ana tidak tahu, Ana belum begitu langsung dari beliau secara panjang lebar. Nah, betapa pentingnya antum sebelum mendengarkan dari Syekh-Syekh yang tazkiyah, Ihya Turat, untuk mendengarkan dulu dari masyayikh yang mentahdir. Kan begitu. Syekh Abdullah Bukhari. Sekarang gini, antum mana yakin antum meyakini Ihya Turat Hizbiyah? Naam. Ya, antum pernah bertanya ke Syekh Abdul Muhsin langsung tentang kenapa beliau tidak mengatakan Ihya Turat Hizbiyah? Apakah antum pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak, Syekh Ibnu Ruhaili kenapa mereka tidak menghizbikan Ihya Turat? Aywa. Sekarang ana tanya kepada antum. Bagaimana ana? Ana tanya kepada antum, kenapa Syekh ana mau tanya kepada antum? Ana tanya kepada antum, kenapa Syekh Abdul Muhsin tidak menghizbiahkan Ihya Turat? Apa alasannya? Ya, karena beliau melihat kebaikannya masih banyak. Kebaikannya masih banyak menurut beliau, kan begitu? Ya, benar ya. Baik. Ya, itu, Ana mau tanya kepada antum. Seperti itu, kalau memang ternyata kemudian yang disebutkan oleh mereka, kemudian apakah kesalahan-kesalahan tersebut bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan tersebut atau tidak? Di sinilah mahalul khilaf. Di antara para masyayikh. Barakallahu fiik. Antum, bagi antum sangat mudah untuk bertemu masyayikh berbeda dengan kita yang di Indonesia, kan begitu? Nah, antum di Madinah dengan teman dari dua sisi, dan sangat tidak mudah bagi ana untuk menghukumi misalnya Ihya Turat Ahlus Sunnah atau Ihya Turat Ahlus Bidah. Bagi ana sulit, makanya dalam buku ana menyampaikan khilaf. Aywa. Jangan dibiarkan begitu khilaf. Selama ini yang disebutkan hanya keburukan-keburukan. Agar para salafiyin mengerti bahwa yang masalahnya masalah khilafiyah dan bukan perkara yang ijma' alaih. Itu yang Ana inginkan. Agar mereka lebih memberi uzur kepada saudara-saudara mereka yang mereka tafsir gara-gara mengambil dana. Lala, tunggu dulu. Jangan pindah ke masalah itu. Ana, pertanyaan Ana ke antum. Antum berada di Madinah. Antum berada di Madinah sangat... Ini bukan masalah inti, Ustaz. Bukan masalah inti bagi Ana, Ustaz. Loh, itu justru masalah inti. Tidak, bagi Ana bukan masalah inti. Bagi masalah Ana yang mengambilkan apakah jadi hizbi. Loh, itu nanti. Berikutnya. Sekarang yang penting untuk mentahkik apakah yayasan ini hizbiyah ataukah tidak. Baru setelah itu berbicara. Apakah yang mengambil... Loh, Ana tidak memaksa antum. Tidak memaksa antum. Gimana? Hari ini masalah hijbi yang hari Abdul Rafi Syirah atau bukan? Karena sama Antum. Loh, sekarang Anda berkonflik, pertanyaan Anda mudah, Antum terlalu luar. Lah Anda enggak menyuruh Antum menghukumin. Anda hanya bertanya kepada Antum. Pertanyaannya sekarang masalahnya, apa sih ini masalah silap atau bukan? Kita kembali kepada makhluknya. Selama sekarang kita sudah masuk dalam poin utama. Ayo. Antum, sekarang masalah ini masalah silap atau bukan? Kita punya mana calon sunnah? Sebelum Antum bicara tentang masalah silap, Anda sekarang tanya pertanyaan Anda gampang sebenarnya ya. Sudah jawab, Ustaz. Sudah jawab, Anda jawab. Anda tidak ingat. Iya. Kalau antum, antum merasa tidak cukup dari Syekh Abdullah Al-Bukhari, kenapa antum tidak datang kepada Syekh Rabi? Apanya? Loh, antum datang kepada Syekh Rabi untuk menanyakan kenapa Syekh Rabi menghukumi. Bahkan Syekh ini pun, apanya tidak semua orang datang. Antum berbicara tentang Ihya Turoth ini, anda yakin lebih dari 4 tahun ya, Fi? Oh bagus, itu prinsip kita semuanya tidak bermudah-mudah. Tapi pertanyaan anak, antum, oh anak tidak bermudah-mudahan dalam menghukumi di atas ilmu bahwa Ihya Turoth itu adalah hizbiyah, tidak bermudah-mudahan. Semuanya sudah anak dengar dari masyayikh dengan hujah-hujahnya. Tapi sekarang yang anak tanya antum, anak tanya ke antum sekarang, iya. Yeah. Antum tidak mau memfonis, terburu-buru memfonis, kan begitu? Asal, permasalahan ini masalah khilaf, kan begitu menurut antum? Aywa, bukankah suatu kewajiban bagi kita untuk mencari yang lebih dekat kepada kebenaran, kan begitu? Aywa, antum sekarang menyatakan bahwa hujah-hujah atau penjelasan pihak-pihak yang menghizbikan Ihya Turoth tidak cukup. Nah. Sekarang, antum sudah 4 tahun menulis pembicaraan dengan Ustaz Askari yang sekarang membuat masalah, yang katanya Ali Musri, dia tidak setuju sebenarnya dengan dikeluarkannya buku antum itu. Ya, antum sudah menulis dan sampai terjadi permasalahan besar. Kenapa antum sebelum antum menulis, antum datang kepada Syekh Rabi, datang ke Syekh Muhammad bin Hadi, kumpulkan dulu hujah-hujahnya. Syekh Muhammad gimana? Antum sudah ketemu? Cuma masalah kitab di itu bukan harus memukul lebih dari. Kenapa? Yang kedua, antum tahu ini bukan pidana agama, Ustaz. Kemudian agama ini masalah khilaf atau bukan? Loh. Sebelum kita memfonis itu khilaf apa tidak? Ya, sih. Nah. Kalau anda tidak menghidupkan dia, bagaimana sikap antum kepada anda? Ayo. Bentar dulu, anda mau tanya. Barakallahu fiik, sebelum kita memfonis masalah ini adalah khilaf ataukah bukan, apakah khilaf ini khilaf mu'tabar ataukah bukan, bukankah kita dari manhaj ilmiah, pembahasan ilmiah harus mengumpulkan semua data dan keterangan? Sudah, sekarang masalah antum tadi katakan belum cukup. Antum belum tidak sama dengan isyarat Abdul Muhsin, tidak sama dengan isyarat Syekh Rabi. Aywa. Antum sudah ketemu Syekh Rabi atau belum tentang Ihya Turoth? Iya, tentang Ihya Turoth. Bahkan tentang Ihya Turoth. Sudah ketemu Syekh Rabi? Dengan masalah mengambil dana. Mengambil masalah. Hukum jumriya saja, isyarat para masyarakat berbeda. Anda mau tanya ke Antum. Antum, apakah Antum sudah menemui Syekh Rabi untuk bertanya tentang Ihya Turoth secara rinci? Enggak bertanya pernah ketemu. Syekh Abdul Mohsin Anda juga pernah ketemu. Walaupun Anda hanya beberapa kali ke Saudi. Tapi Antum yang sudah bertahun-tahun. Dan sudah menulis masalah ini. Pertanyaan Anda. Sudahkah Antum menemui Syekh Rabi. Dalam rangka untuk mendapatkan pembahasan yang ilmiah. Dan bertanya secara rinci. Sudah atau belum? Anda tanya dulu. Sudah atau belum? Loh, tunggu dulu. Ini tahrir ini. Ini tahrir mahallun mizah ini. Bal mizaat. Barakallahu fiik. Yang paling penting adalah apakah yang mengambil dana mukjati atau tidak. Tunggu, itu nanti berikutnya. Kita bisa jawab. Tapi masalahnya, sekarang pertanyaan. Apakah Antum sudah menemui Syekh Rabi untuk bertanya tentang masalah ini? Sebagai tulisan beliau, Ustaz. Sudah atau belum? Anda sudah baca juga sebagian. Anda pertanyaannya, Anda sudahkah Antum menemui ataukah belum? Menemui sudah pernah 9 tahun yang lalu, sempat Anda tanyakan. Aha. Tapi tidak terperinci sebagaimana Tayyib, antum minta perincian kepada Syekh. Antum minta kepada Syekh, antum temui Syekh Rabi, minta rincian itu kepada Syekh. Tayyib Ustaz, taruhlah Ustaz, taruhlah. Ana diuji tanya. Antum benar dulu Ustaz. Ha. Mengambil data dari Syekh Rabi. Hukum ini aturan di ISBI. Apakah ana mengatakan yang mengambil data mutadi? Antum, gini aja, ada hal yang gampang aja, gini aja. Sekarang saya ingin tanya sama Antum. Setelah teman-teman Antum, peserta-peserta dan lainnya, bagi Roja, Hizbi, Sururi, dan semuanya, ada tanya. Apakah benarkah praktik teman-teman Antum atau praktik Antum sendiri? Antum kok meluas kepada Radio Roja segala? Kok meluas kepada Radio Roja, yang kita bicara hiaturat kok? Londa, antum meluas sekarang. Kita nikot kita katanya antum perlu tahrir mahallun niza. Sekarang antum wasa'ta mahallun niza. Ya itulah, ana melihat tiranda, barakallahu fiik. Ana dulu, ana tahu Ustaz Askari adalah orang turat. Belajar kepada orang-orang turat. Soleh Suaidi juga demikian. Akuna Ustaz Sardini juga demikian. Muqtani'un tentang Ihya' Turats. Tetapi ketika kita, afwan, dengarkan ana bicara dulu. Ana duduk dengan mereka. Berusaha dengan baik dengan mereka. Wa subhanallah, mereka ana melihat bukan orang-orang, maaf saja, afwan. Bukan orang-orang yang mujadilin. Tetapi ana melihat beberapa tulisan antum. Dan beberapa kawan antum bahkan. Yang memang menilai antum mujadil. Barakallahu fiik. Ana melihat majlis yang akan antum adakan itu adalah majlis yang justru akan menjauhkan kita dari al-haq. Yang justru akan memperluas jurang di antara kita. Maka dari itu, ana melihat, barakallahu fiikum, nasihat ana adalah antum temui Syekh Rabi untuk menanyakan secara rinci ya tentang kenapa Syekh menghizbikan Ihya'ut-Turats. Dan yang kedua, ana minta kepada antum untuk menemui Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala untuk menanyakan secara rinci kenapa Syekh Abdul Muhsin tidak mentabdi Ihya'ut-Turats. Kita tunggu itu. Sekarang antum juga harap masih antum juga bertanya kepada Syekh Rabi. Sudah kalau ana sudah dapat keterangan, enggak perlu, tak sudah dapat keterangan dari Syekh. Tapi yang ana katakan antum dulu. Apakah yang mengambil dana kemudian otomatis menjadi mubtadi? Kemudian teman-teman yang tidak mengambil dana, tapi orang yang mengambil dana, jadi tolong tanyakan ke Syekh Rabi. Gampang sekarang yang ana minta kepada antum itu tadi. Antum minta kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad keterangan secara rinci, sampaikan tentang Ihya' Turats selengkap-lengkapnya kepada beliau. Kemudian antum minta kepada beliau jawaban secara rinci kenapa tidak mentabdi Ihya' Turats. Kalau seandainya ana condong kepada pendapat Syekh Abdul Muhsin, apakah antum menghormati pendapat ana? Loh, itu nanti barakallahu fiik, ana tunggu itu dulu. Loh, enggak. Berarti antum sudah memutuskan bahwa antum condong ke sana. Dan ana akan ketemu dengan Syekh Rabi dan berusaha ana bertemu dengan Syekh Rabi nanti hajian insyaallah. Kenapa antum tunggu hajian? Tetapi kalau seandainya ana berpendapat dengan pendapat pihak yang kedua, tidak sebagaimana pendapat antum, apakah antum melazimkan ana? Antum buka masalah lagi, ana sederhana aja masalahnya. Ana hanya minta kepada antum untuk membantu kita semua. Kan antum di Madinah, punya fasilitas. Kalau kita harus terbang, ngumpulkan uang untuk beli tiket ya, akhi. Bagi antum, antum sudah ada di Mamlaka. Nggak perlu nunggu waktu musim haji. Dalam bulan-bulan ini, atau dalam pekan ini bahkan, antum bisa menemui Syekh Abdul Muhsin. Di dekat antum, nggak jauh. Kemudian antum datangi kepada Syekh Rabi. Ya, dan antum minta, pertanyaan ana adalah, yang ana titipkan sebagai pertanyaan, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, hafizahullah ta'ala, untuk menjelaskan secara rinci tentang kenapa tidak menghukumi Ihya' Turats dengan sebagai yayasan hizbiyah. Kemudian antum tanya kepada Syekh Rabi, kepada Syekh Rabi untuk menjelaskan secara rinci. Sekali lagi, secara rinci. Nah, keduanya antum kirimkan kepada Ustaz Askari atau ke Ana. Bantu kami untuk bisa itu. Ana akan usahakan, tetapi tidak semua apa namanya syadil musnah walau alam tidak pernah Ana coba secara terperinci. Apakah usia antum pernah baca perkataan Syekh Robi? Bagaimana menurut antum perkataan seperti ini? Ana khawatir semakin menjulur api pertikaian. Ya, tetapi gini. Aiyah, jazakallah khair. Ana akan berusaha. Tetapi Ana harapkan praktek teman-teman yang selama ini. Antum langsung pindah lagi masalah itu. Nanti itu. Sekarang yang anak tanyakan, yang anak minta bantu kami untuk mendapatkan keterangan rinci. Nah, nanti ini dulu. Nanti dulu itu, nanti akan ada jawabannya. Tapi sekarang anak minta kepada antum. Ya akhir, antum juga sudah praktekan. Antum juga sudah praktekkan menuduh ustaz-ustaz yang ada pada kita, mutasyadjidin, ahlul tahzir, ahlul hajr. Antum sudah praktekkan itu. Padahal antum belajar jangan bermudah-mudahan menghajar dan mentahzir. Bukankah begitu antum belajar dari baca ayat antum Syekh Al-Ruhaidi? Lah antum sekarang juga telah mentahzir. Ustaz-ustaz, antum Abdullah Taslim, Ali Musri dan yang lainnya. Ah, sudah mengecap ustaz-ustaz itu mustasyadidin, mutahawwirin, ya, dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Nah, dan akhirnya menimbulkan bejja di Indonesia. Sama, maka dari itu disederhanakan masalahnya. Bantu kami, antum sudah ada di Madinah, di hadapan ulama sudah berapa tahun antum berada di Madinah. Tanya kepada Syekh Abdul Muhsin keterangan rinci tentang kenapa beliau tidak mentabdi' ya turas. Ini satu, secara rinci. Nah, kalau dinyatakan maslahahnya, kebaikannya lebih banyak. Bentar dulu, dengarkan ya, Aki. Kalau beliau misalkan menjawab bahwa kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, kita minta rinci apa saja kebaikannya dan apa saja kejelekannya. Kemudian antum sampaikan kepada Syekh Rabi juga. Syekh, kenapa antum mentabdi'? Kalau Syekh menyatakan mafsadahnya, kejelekannya lebih jelek, lebih banyak dibandingkan kebaikannya, minta lagi ya Syekh tolong rinci apa kejelekan dan mafsadahnya dan apa kebaikannya. Itu kami tunggu supaya kami bisa berjalan di atas yang antum inginkan. Antum sudah menghukumi yang jelas-jelas yang mana pahami dari perkataan antum Ustaz. Iya. Jadi kalau sholat antum ini, ya anak ingin tahu dari antum ini. Loh, katanya antum ingin bertemu nanti dengan kita. Katanya antum ingin berkunjung duduk berbicara. Kan lebih baik kita berbicara. Tadi antum, ya akhi, ana sejak awal sudah menyatakan bahwa majelis yang antum angan-angankan, yang antum khayalkan itu tidak mungkin terwujud. Buktinya antum tadi menyatakan, saya enggak mungkin berbicara kepada Syekh Abdul Muhsin. Nah, berbicara tentang secara rinci. Nah, ya. Lah iya, makanya. Apalagi antum mau ngajak kami ke hadapan Syekh Abdul Muhsin. Kalau kami menjawab, kami istifsal, kami istifsar, antum akan memvonis kami kurang ajar kepada masyayikh. Barakallahu fiik. Sekarang Ustaz, ganti ala bertanya Ustaz. Has. Masalah jumlah sholat ala ibadah menurut antum di dunia sudah jelas. Betul. Ya. Menurut antum belum jelas. Kira-kira antum orang yang mengambil dana. Loh, antum berutar lagi. Nah. Supaya kalau saya berpendapat ini surat polisi, masalah itu urusan lain bagi saya. Sebenarnya gitu, kalau gitu antum selesaikan dulu yang pertama, baru nanti anak jawab yang kedua. Lah iya. Anak tidak lari, anak dia ada di tempat posisi pada semula ya tentang ihya surat. Nah, sejak awal anak sudah menyatakan kepada antum masalah kita itu bukan masalah akhdul musa'adah sejak awal berbicara. Nah, tapi antum mengulang-ulang masalah ini. Itu so. Nah, ya sudah menjadi.